Tapi sakjane niku meneng-meneng dudu wong ibadah, tapi niku wong nuruti syahwat. Nah, syahwat apa to? Syahwat pengin penak. Penakan apa? Penake wong ibadah sing gak diriwuhi nyambut gawe. Mergo pancen rada angel memadukan antaraning ibadah menyambut gawe niku sok-sok angel. Jadi pengen sing aku tak ibadah sing tanpa nyambut gawe, jadi mlakune atiku penak. Sing digoleh duduk ngibadah penake niku lho. Lah niku jenenge wong sing model ngoten niku jane ora wong tawakal, dudu wong sing ningkatno ngamal, tapi niku minas syahwatil khafiyah. Syahwat terselubung. Dibungkus dengan bahasa ibadah. Dan ini kata loh, berkembang tengah-tengah masyarakat toh ini. Dengan gaya jaluk sumbangan, ngajak amal jariah, maknanya apa? Aku tak gak usah kelangan, aku cukup macak jadi panitia. Sing kelangan jen wong-wong wi, aku tak macak jadi panitia. Tapi aku lihat jadilah wong ngarani ke masjidku. Kita itu kaya wong ibadah, gitu. Nekat. Bangun masjid ning meneng-meneng iki sakjane ming amping-amping. Lho ngoten. Amping-amping. Niki kathah gejala ngene iki. Mun jawab aja salah paham lho nggih. Mutu aku muni ngene dur wah Kiai Jubang iki anti bangun masjid mboten, kula mboten anti bangun. Cuma sikap sing kula omong niki sikap ati, keniatan munculnya ati. Duwe rasa ketoke kaya berjuang ning sakjane amping-amping ngoten niku saged terjadi. Itu yang dinamakan syahwat khafiyah. Khusus soal tajrid niki nggih ngoten. Ngoten. Terus enten tiyang sing pun mulai ngrasakno enake wong wiridan, ngrasakno wong gak gantung ning amal tapi gantung teng Allah niku pancen enak. Tengok-tengok moro-moro enak wong salaman kok. Mereka ada yang soal, assalamualaikum, pak anak kula panas, gak uyah, disebul, mereka mulai waras, terus wonge ngeteri gula kopi, akhirnya dia elak, kono toko ku tak tutup, pak itu terlalu uyah, lah betul ni ku, jadi orang wong tawakal ni ku, tapi ni ku mana ada wong malas nunggu di toko, syahwat ini tengeriku ni, syahwat khafiyah. Dan, lah, niki kadang-kadang penyakit model ngeten niki sering muncul tengene abid, zahid, yang sing aktif tengene aktivitas-aktivitas keagamaan. Niku biasane ngoten biasane. Dan, niku mun apa nggih? Terus kaya umum ni gitu lah. Nah akibatnya apa? Kini saya ini perlu apa? Terpaksa aku ngomong ni. Akibatnya melenceng kerana aku syahwat khafiyah. Kerana aku syahwat khafiyah, syahwat yang terus lubung. Kadang-kadang institusi kelompok atau jamaah sing sakjane awal-awale biyen niku niate nggih ngibadah. Tapi bangsa niatnya melenceng akhir-akhir institusi kelompok jamaah itu menjadi lahan pencari penghasilan. Mulanya ampun kaget lah, moro-moro enten kelompok sing ben pas nggone bae capi, ikhlas, murni, bangsa tiba putra, wis rebutan mbek mantu. Lha niku mergo napa? Nalika putra kalih mantu niki wau pengen lakoni kaya abahe sing bener-bener tawakal tenan tanpa nyambut gawe nyatane anak bojone abah iki wis cukup. Wis putra karo mantune melu-melu niru gak nyambut gawe. Ternyata napa ndeke ngerti uga rumangsane sing nyukupi niku salam templeke murid-murid niku. Wah, akhirnya sing gak berhak maris jadi guru apa cuma mantu apa anak lah akhirnya mantu karo anak pecah. Uga pol-polane pol tibake niku rebutan salam templek. Jadi lah pun nun saya yang besar ada umum tak ni. Niku wajar. Nanti lah maksud kula jangan orang usah gumun. Lainek kejadian ngono pun gak usah gumun, gak usah kaget. Mereka panjang sejak awal niku pun enten syahwat khafiyah masuk tengriku.

kesempatan ora lah apa lah apa. Lah piye wong kabeh penggawean mesti tandangi anake. Secara fisik aku ki wis tuwa, sithik-sithik wis masuk angin. Lah aku melok ndahut, melok macul tambah sengsara. Lah aku dagang ya kalah set karo sing nom-nom. Ngoten. Lah niku jenenge wis wayahe tajrit. Ngoten. Wis wayahe lepas saka tanggung jawab penggawean-penggawean duniawi. Lah kuwi njungkung wae. Utawa pancen isih enom, dia isih dadi santri. Nyatane geleng-geleng senajan dhek gak nyambut gawe karo bapake dikirimi ben mulan, senajan dhek ning pondok ming ngobahno pulpen karo maca kitab tok nyatane kiriman teko. Lah niku pancen harus tajrit ana ning pondok dikirimi wong tuane sak wulan 100.000. Terus dhek ning pondok isih nyambi. Nyambut gawe, buka toko, nyewa sawah, ya ora sida ngaji. Niku jenenge makom-makom tajrid, tapi pengen asbab. Tiang sing model ngoten niku, akibatnya beda kalau sing dhisik wau. Lek sing dhisik wau, makom-makom asbab, tapi pengen tajrid. Niku akibatnya kesimpulannya jenenge kuwi sahwat khofiyah. Lek sing kedua mboten. Lek sing kedua niki, makom-makom tajrid, tegese karo gusalah jane wis dicegati. Penggawean-penggawean karo gusalah wis dicegati. Yang nyatane usaha macam-macam bangkrut terus. Tani bangkrut. Gitu ge. Jadi pedagang bangkrut, buka toko cures. Dilalah hubungan dagang kayu diapusi wong, jadi tukang gak iso. Ngoten. Harap jadi pegawai negeri yo, tamat SD, mengalai jasa, bagaimana yang ngoten. Banyak karo Gusti Allah diparingi jalan cepet ngoten iku soal duniawi ne. Lah nek pun ngoten iku jenenge makom e makom tajrit. Yo nrimo. Wong makom e makom tajrit kok pengen asbab. Cara wong ngoten ngeten. Pangkat iki pangkat megeduk kuburan. Wong kowe gak wudu, tak tok mundur dengkul. Katik kaosmu yo sredal-sredel, padha-padha nandangi fardhu kifayah, ngurus mayit aja ngurusi salate. Salat mayit yo fardhu kifayah, lah ngeduk kuburan yo fardhu kifayah ngoten. Yo tandang ana fardhu kifayah sing kira-kira gak usah nganggo sarung. Wong nyatane celanamu sak dhuwur dengkul ngeduk kuburan. Iku jenenge wis cukup nglakoni fardhu kifayah. Nyatane karo Gusti Allah kowe digawe tajrid kok pengen melu-melu asbab, yo malah ngruwet-ngruweti lakon. Wis to, donga sing tenan, wiridan sing tenan, dongakno anak putumu, dongakno negaramu, dongakno kancamu, dongakno kenalanmu, iku jenenge kowe wis melok urun nata donya. Jenenge kowe wis netepi dawuhe Allah. Jenenge kuwi karo Allah Taala diunggulno didadekno wong sing ora patek duwe penggawean ora lek dijak jagongan tok kan ya. Cara juragan ngono nyeluk buruhe kene lek jagongan minggu-minggu kok. Delok TV kene delok tinju. Dijak jagongan juragane delok tinju kok malah mboten. Kula tak mlebu teng kantor mawon. Ngono wae kan dong minggu-minggu kantore tutup kok. Nek minggu niku makome makom tajrid, aja buka kantor. Lah nek wong kok nekat minggu-minggu buka kantor yang lembur, niku jenenge ora wong ibadah neng. Niku jenenge inhitatun anil himmatil aliyah. Niku jenenge wong niku keplorot, kelungsur saka himmah sing luhur. Mestine ndek kudu menikmati ketajritan itu untuk munajat, untuk menikmati kenapa lepasnya soal-soal duniawi itu untuk benar-benar digunakan untuk takarub, merasa akrab dengan Allah. Lah kok malah ndek nunggu kat ora le wong tuwa ku ya kudu obah terus. Sak ora-orane lek aku duwe sawah sak kedok sing tak pacuki lek sing solek bodho-bodho nyangone putu lak iso. Padahal anake iki jane wis mapan kabeh. Anake ya wis ngomong wis to, Pak. Iku sawah niku ora sah diurus ben diurusi anake. Sampeyan benula njaluk jatah piro? Wong kula sak adik-adik niki wong 5 lho. Niku gentenan sawulan sak juta ngoten kiat lho, Pak. Sampeyan mboten usah mikir sawah niku ora usah ora le. Pokoke kudu aku sing malah ora urung kok sing ngurusi panggah anake. Dadi duduk manis silo ngedengken. isuk salat subuh, bar salat subuh maca Quran, bar maca Quran. Awan sithik salat duha, bar salat duha dongano anak putune. Mari ngono istirahat sedelok turu kawilulah jamaah zuhur, bar jamaah zuhur ngono terus istirahat maneh mangan bareng anak putune ngudang dongakno bar kuwi maca Quran maneh, maca tasbih maneh, siap-siap salat ngasar sak teruse. Mari ngono bengi wis kesel. Are istirahat sare bar sare jam 2 bengi tahajud dongano anak putu. Ngono lak yo ganteng ta urip ngono. Wis sepuh wis karuan ora duwe nggon. Bersaing bisnis yo kalah. Arep macul nganggo fisik yo wis pegelinu masuk angin terus. Gila ya? Lha kok nunggu kapan kan nyambut gawe ae. Mergo sing dipikir panggah anak putu ya, panggite arep urip terus. Niku jenenge keplorot. Dipenakno ora gelem niku lak keplorot ae. Mula sing hati-hati. Sing hati-hati kula panjenengan kedah berusaha ngerti papan lan empan. Aku iki makomku apa? Tajri apa asbab? Niku sing penting. Mergo lek sing milih tajri, milih asbab niku awake dhewe kata sing salah. Salah tanggap niku wau. Mergo isine wong niku termalih nuwun sewu sawang sinawan terus penak iko ya. Tajrid ngono apa enak. Ora usah nyambut gawe wis uripe temoto. Sing jare tajrid dadi wong tajrid iki apa enak sembarang kalir ngenteni. Ya penak sing asbab iki kok sak wayah-wayah nekal duit lho. Terus iki terus sapa sing penak? Akhire gane sing penak. Mergo napa kesalahane soal apa tadi wow. Kedua-duanya salah. Mergo kadang-kadang ngenten keterangan ngenten iki terus salah. Majiko kok angel men kok salah kabeh. Jane mboten salah kabeh. Sing salah niku dudu tajrite, dudu asbabe. Sing salah niku karepe dhewe niku lho. Sing nentara tajrit aku dhewe. Sing nentara asbab aku dhewe lho. Muni aku dhewe ngoten niku lho sing salah. Wong ket mang diomongi kok aja iktimat ning sapa-sapa. Iktimat ning Allah. Lah kok moro tajrit diputusna dhewe, asbab diputusna dhewe. Jadi sing salah namung niku nek tok. Nah, soal piye carane nentara kula niki tajrit apa asbab? Jadi ku kata coro saja. Kata coro, lan wonten kata pilihan. Di antaranya siji kudu duwe guru sing milih no. Kudu duwe guru sing milih no. Dan yang buatan duwe guru, ya istikharah utawi musyawarah. Makhoba manistasar, mana bima manistakot. Ora bakal kecewa wong sing gelem musyawarah, ora bakal getun wong sing gelem istikharah. Dan iku salah syukur nek saged lengkap, ya duwe guru, ya musyawarah, istikharah, lan iku langkung lengkap malih. Kangge lebih lengkap malih, nggih. Kasete diwalik ngoten. Nggih pas nerangno dipedhot gak penak ngoten. Balik mawon kasete. Sing tukang memberi informasi tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Enten ulama niku sing memang mewarisi laku dan perilaku Rasulullah. Lah niki sing jenenge ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikuti, tunduklah, ikutilah instruksi ulama karena ulama itu adalah surujud dunya. Lampunya dunia wa masabihul akhirah dan lampunya akhirat. Ulama sing tenan. Napa ulama sing tenan sing dadi guru sing iso nentokno kowe tajrid le. Kowe asbab le. Sing nek digugu ngoten niku sinten? Niku ulama sing menurut karetrianipun Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ukurane niku ora kok ukuran kitabe sundulangit. Ngomongnya puenak, ngomongnya wong akeh kesengsem, ngaji lucu, buatan niku, ulama sing kena tinggu kedua, ulama sing kena tinggu ittiba, niku ulama sing bener-bener yahsyallah, wedi ning Gusti Allah. Angin pestine niku, ucara kuno lek maknane innama niku angin pestine. Angin niku ora, kejaba sing mesti tok, niku berarti, angin mesti ini, aku lebih ini gak paham. Jadi angin pesin ini maknanya hanya cara sana. innama yahsallaha min ibadil ulama, yang bisa benar-benar takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Mana nih, lek ora takut kepada Allah, ya berarti ora klebu ulama. Ngoten. Lah kok enek wong ngaku dadi kiai. Tapi dheweke takut kelangan santri. Niku jenenge takut kelangan santri, agak takut teng Allah niku. Enek kiai takut kehilangan popularitas. Enek kiai takut dilokne wong. Enek kiai takut dipaido wong. Enek kiai takut gak oleh salam templek. Enek kiai niku jenenge ulama sing ora wedi Gusti Allah. Sopo ae ngoten lho niku wong niki ayat niku ora kanggo siji loro kok. Ya termasuk sing ngomong dhewe niku sok-sok ya keterak ngeten iki sampe mawon. Ngaji ning studio radio direkam semangat. Tapi lek ngaji rutinan sing kira-kira wong 10 mlokro. Lah niku ya ora wedi Gusti Allah jenenge ngoten. Ora wedi Gusti Allah. Ngoten. Wedine lek kelangan bolo. Lek ulama sing tenan iki wedine teng Gusti Allah. Nggih niki lho. Ulama sing model ngeten iki lho. Sing kena dinut sing tenan. Cara Jawane niku kula enggak ndamel istilah ulama sing napa jeneng komandan. Ulama niku ana loro, ana ulama informan, ana ulama komandan. Lah soal informasi ilmu, carilah ulama sebanyak-banyaknya. Terimalah informasi seluas-luasnya. Tapi soal sapa sing maringi komando langkahmu untuk keselamatan dunia akhirat, gula siji ae. Mergo lek komandan kok akeh-akeh bingung. Sing sitok tiap, sing sitok lari, lho terus piye lek. Niku lek komandan lho nggih. Mulane sosok enten tiyang niku krana mboten patek paham soal niki. Kaken sowan kiai malah bingung. Duwe soal sowan kiai kono dawuh ngene. Soal kiai kaya mana dawuh ngene. Ya mana mergo urung enek sing diangkat dadi guru. Lah soal dadi guru nuwun sewu. Kriteria guru itu tidak mesti lebih pinter dengan sing dimuriti. Soal iki lho, Ge. Komandan itu kadang-kadang pengalamannya kadang-kadang mboten luwih pinter timbang sing dikomandani. Contone sopir karo kernet. Dalam hal kemuliaan kedudukan di mata bos, sopir itu lebih tinggi derajatnya. Tapi dalam hal pengalaman melaku, niku kernet niku luwih pengalaman lan luwih ngerti suasana. Awas, bisa. Baik kiri, lewat niku sing iso ngomandos kernet. Ya nek sopir kok kemlelet. Alah, ter kowe kernet ngomando aku nyetir karepe dhewe, wis pokoke kan ya ditangkep polisi tenan wong enek rambu-rambu barang ora dihindari. Begitu nggih. Wong nek tukang becak mepet barang dhewe ora roh, sing roh kernete kok. Niku cara contoh teng perjalanan lahir, contoh teng perjalanan Isra Mi'raj, secara pangkat kedudukan Rasulullah dengan malaikat Jibril itu lebih tinggi Rasulullah. Tapi dalam hal perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah manut komandone Jibril. Ren, salat, monggo salat, salat. Bar salat monggo terus. Ren, salat, monggo terus. Terus manut malaikat Jibril. Niku perjalanan Isra Mi'raj, sami kare perjalanan rohani niki. Sapa sing ngomando tajrid? Sapa sing ngomando asbab niku lek duwe guru paling penak, duwe komandan niku paling penak. Enak orang di komandan kok pilih-pilih diri. Itu kadang-kadang pas penak jadinya cocok, wah cocok aku sih cocok, tajrit tinggi gue pas orang cocok, wah orang penak, tajrit yang penak asbab, ayus. Akhirnya nunca udah diwong gelecah-gelece. Ya, cara-cara ngerti apa? Gelecah-gelece ini. Gelecah-gelece. Jadi bingung, keluarganya barang melok bingung, jadi ini bener gue itu kok gak mesisan. Lain yang diwi gurunya itu yang tanggung jawab. Bener. Mereka guru ini ngerti. Oh, ini pasti posisi ini kene. Cara dokter itu ngerti. Ngerti di panganan yang oleh dipangan, di sing gak oleh dipangan, mergoro penyakitnya. Nek duwe dokter, ngoten. Lah nek gak duwe dokter nggih. Tuku obat tok ning obat eceran niku ora ngerti niku mengke nek sampek sampek nek macem-macem gak ngerti. Ngoten. Niku sing penak pancen wong niku kudu duwe guru. Dadi wong belajar teng tarekah, belajar nglakoni soal perjalanan rohani harus punya guru. Ngoten. Lah terus kriteria guru sing iso milihno asbab karo tajrid niku kriteriane terus pundi siji niku wau. Mewarisi sikap dan perilaku Rasulullah. Mboten namung mewarisi informasinya Rasulullah. Nek sing mewarisi informasinya Rasulullah iku jenenge ulama sing tabligh. Nggih ulama tapi tugasnya namung tabligh niku gak kena dinut. Namung kena dirungono informasine mawon. Tapi soal keputusan, iya saya melangkah. Iya, saya ke sana. Iya, saya ke sana niku untuk ngomando niku kudu golek ulama sing mursyid. Megolek teng ayat Qur'ane ngene surat Kahfi niku didhawuhaken wa mayudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Wa mayudlil sapa sing Gusti Allah nyasarno ning gone wong kuwi falan tajid mongko ora bakal bisa nemokno sira lah kedhe wong kuwi ora bisa nemokno walian mursida ing wali sing bisa nuntun. Nah, niku ayat Quran. Berarti mursyid, syekh, guru tarekah itu mutlak diperlukan bagi setiap orang yang butuh mengadakan perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukarane ayat niku pancen nuwun sewu, ayat Quran niku kata sing kualek, Pak. Ayat Quran niku anggere penting mboten ukarane kaya diwalek. Niku nuduhno lek penting ben oleh perhatian. Kados ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku lak diangen-angen sing tenan ngoten kaya kualek. Gusti, namung dateng panjenengan kula nyembah, namung dateng panjenengan kula nyuwun tulung. Tapi jenengan angen-angen sing temenan ngoten. Nyembahe karo nyuwun tulung iku dhisik endi? Asline lho nggih, nyembah Allah karo njaluk tulung teng Allah niku dhisik pundi? Ya dhisik nyuwun tulunge to. Gitu nggih. Tapi krana niku penting diwalek. Kali Allah taala diwalek. Ngoten. Sami kali niku wau, sapa wong sing kesasar ora bakal mbok temokno wali mursyid. Niku lak ngomong kuwalek to sakjane. Niku jane kudune sapa sing ora nemokno wali mursyid mesti kesasar sakjane. Ya mesti to. Enek sopir urung tau roh dalan ngriku mek duwe SIM tok karo iso nyopir ngoten tok. Depan upamane wonten sopir anyaran biasane trayeke Blitar Malang Banyuwangi. Tepakan iki ndek di liger karo juragane trayeke dile ndek. Blitar, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Purwokerto. Dan sing pengalaman liwat kono, sing biasa wirawiri liwat kono niku malah kernete niku. Supire niku dereng tau liwat ngriku. Lha kok ora manut kernet? Nek rambu-rambu larangan bare ditawara ae mergo mang enak petunjuk. Surabaya napa? Pertosono terus lurus mboten garwa niku enten rambu-rambu larangan. Dan niku sing iso ro lek plat kuning liwat ngriki lek plat hitam liwat ngriki niku lak malah kernet sing apal iku ta nggih gak manut e. Ya sida ditangkap polisi. Enek wong berada di awang-awang perjalanan rohani kok gak manut karo menara bandara. Malah kentekan bahan bakar mledhos teng durung. Ben panjenengan ten saged terjadi ngoten mulane wali mursyid penuntun pembimbing itu mutlak diperlukan. Siapa itu? Satu, ulama sing mewarisi perilaku Rasulullah. Yang kedua, miturut istilahe napa nggih, kriteria ulama sing iso nuntun murid tumuju dumateng tauhid sejati dumateng Allah menurut kriteria sing dicantumaken wonten ing kitab Ummul Barohin Dasuki niku disebutaken kriterianipun minimal wonten tiga napa sekawan mungkin diurut mau nomor setunggal muayyadun binuril basirah dia oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan, diperkuat dengan kemampuan nuril basirah. Cara saat ini punya indera keenam bisa menembus hatinya sang murid. Ini ku nuril basirah. Nomor dua, zahidun alid dunya. Dia sudah lepas dan beku dingin hatinya terhadap dunia. Sing dingin hatinya loh ya. Tapi bukan berarti dia gak ngurus dunia. Dia ngurusin dunia, ning atine wis dingin terhadap dunia. Delok duit karo delok kertas padha. Cuma dia noto, iki sing duit dilegene, sing kertas dilegene, ngoten tok. Tapi dia nganggep padha, perlu ditata, ngoten tok mawon. Mudah. Nomor tiga, raufun. Nomor tiga, raufun bil fuqara wal masakin. Ya mbak, betul-betul punya santun, punya kepedulian yang mendalam terhadap fakir dan miskin. Nomor empat, rahimun bidu'afa ilmu'minin. Dia punya kasih sayang, apa yang ditonjolkan itu kasih sayang kepada orang mukmin-mukmin yang do'if. Maksudnya, wong sing do'if imane, itu dididik, dituntun, sampai imane dadi kuat. Meskipun asalnya bajingan, kok mbeguru ning gone ndeke, niku imane bajingan sing tipis-tipis niku dituturi, dituntun, gal titik sampai kuat. Meskipun ndeke asalnya koruptor, kok gelem mbeguru ning ndeke ya dituturi, dituntun. Dadi akhirnya sing mara rono iku wong macam-macam. Sedoyo butuh. Dan mereka gak curiga karena dia sudah zuhud. Ngoten. Beda lek mara ning gone dukun cabul. Sing mara kok wong ayu mertombo ngono malah ngwatini. Nek wong bingung, tetepan sugih. Soale ngene kiai sing kiai jek urung zuhud, ya kesempatan. Nek wong sugih niku mungkin direk. Ya ngoten. Niku mboten kena dinot kiai sing model ngoten iki. Ngoten. Dadi lek jenengan sing kepengin duwe komandan sing tenang, jalan, ampun jalan, berangkat, ampun berangkat. Ketika banyak alternatif, semua baik. Iki apa, iki apa, iki apa, iki sing pundi iki. Iki ae. Kiai sing saged dinoten kene iku nggih. Nek menurut karakteriane Umul Barohin niku wau. Nomor setunggal, Muayyadun binuril basirah. Dia diberi kekuatan oleh Allah nurul basirah. Cahaya mata hati yang bisa menembus lakon atine murid. Oh, muridku iki penyakit iki. Lek penyakit iki tambahne iki. Ora kok gebyah ya kuwabeh dipadakno mboten. Mergi enten sok-sok niku macak mursid iki gebyah ya. Nah, pesene si Ibu Umul Barohi, saya mana metengene pengemu alif Umul Barohi dipun sebutaken ulama sing model ngene iki setiap wektu ana. Tapi goleane angel kaya dene kibrit ahmar. Kibrit ahmar niku belerang merah. Nek tengene kitab kimia niku disebutne belerang merah niku lek dienggo ngekom besi, besi sing asale besi biasa iso berubah dadi emas. Niku lek belerang sing ngoten niku kan wangel. Belerang merah niku longgo banget. Tapi enak. Ulama sing modele diparingi Allah Ta'ala tembus pandang ngerti atine murid jur de ora kedunyan zuhud ani dunya jur de welas karo fakir miskin jur de telaten ngurusi wong mukmin sing dhaif-dhaif. Duniku setiap wektu di setiap tempat ada sebenarnya. Tapi golek ngono ku angel. Tapi senajan angel ana. Mulane lek kowe wis nemu pesene ngene Umul Barohin. Lek kowe wis nemu ulama sing model ngene iki, cokoten nganggo untu bram. Maknane cekelen sing sedana coba cul-culno. Meguru kiai sing model ngono kuwi aja atik rugi aja atik apa ragu-ragu. Mantep po manut ora-ora lek kowe cilaka. Mergo tanggung jawabe guru sing ngoten iku pun mboten didelok wong. Boten melek dipai dilem wong lan ora wedi dipai do wong eneke piye tanggung jawab dunya akhirat. Lha kok enten ngoten enten. Wis sampe goleki. Lah kula omongne teng mriki ya ora patek apik barang kok apik kok iklane elek-elekan yo ora bener nggih. Ulama sing kira-kira iso nyelametno donya akhirat kok terus terima dieber-eberno lewat radio ngoten nggih. Kemurane iklan. Barang niku lek mutiara sing larang niku lek dodol lak nggih delik-delik to malah. Ngoten ora kok terus dieklano ning radio ning TV ngene malah acak-acak mong. Gitu nggih. Lagi nuwun sewu niku kupu-kupu malam niku lek sing murah-murah lek eber-eber teng pertelon teng alun-alun teng ngono kata tapi. Tapi lek sing kira-kira nuwun sewu penghibur wanita penghibur kok sing larang ngoten niku lek tawa ya delek-delek kok. Niku maklare jan dibuat penasaran iki sampean nggih penasaran ben golek kula sampean. Mungkin sampean takok kula nggih niku diskusine mboten liwat pengajian niki, diskusine secara pribadi mergo napa? Sing jenenge komandan, nek sampean wis nemu komandan niku wajib manut komandane. Dan niku mboten saged umum. Niku kudu forume forum khusus maknane ngenten pertimbangan-pertimbangan lain sing mungkin antarane kula kalian jenengan mboten padha. Mungkin kula cocok komandone komandane kuwi lan jenengan di komandane kuwi gak cocok. Lha mboten kan jenenge apa kan dewi-dewi, dewi-dewi. Nek cuma niku karitriane teng riku niku. Jadi lek jenengan pun duwe guru, duwe seks sampean mantepi sampean yakin iku guruku. Penak niku nentokno ya tak crito le. Adek, ya wis nyambut gawe lho, men. Penak. Biasane niki, biasane niku guru sing model ngoten niku pokoke endi sing dikepingine murid, ya kuwi sing dipengen. Biasane ngoten. Lha kira-kira murid wis maleh, wis ora patek kudu malah dikongkon. Ngoten biasane niku. Mergo pancen intine wong ibadah niku sakjane lek diangen-angen wong ibadah niku lak ben ora cocok karo karepe niku to sakjane. Wong ibadah kabeh lak sampean tingali, ibadah salat iku lak ora nek sing cocok karo karep sampean. Subuh karep sampean lak pengin turu, lha dikongkon tangi, lha ora cocok karo karep. Ngoten. Sampai nunjuk contoh mursyid, carane bimbing tenggene murid, ben murid niku mboten nganggo akale, apalagi tentang menentukan tajrid dan asbabnya teniki. Wong menentukan soal carane maca Quran niku mawon, niku sing nentokno kudu guru. Contone peristiwane Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar niku nate sholat niku, leh maos Quran, lirih. Mboten nenten sing mireng, namung kira-kira umi mboten tak. Lah sing Sayyidina Umar mboten salat, oleh maca Quran dibanterno. Jadi ku kalek Kanjeng Nabi Sayyidina Umar didangu. Umar, sampean maca Quran kok dibanter ning piye? Loh, lha nggih, Quran niku lak kalam suci. Quran niku lak dawuh Allah sing suci. Dene dawuh sing suci niku kula banterne lak bumi rungokne kabeh. Jadi sing kotor-kotor ilang sedaya. Ini bener tadi mungkin. Bener. Ya sing kira si Abu Bakar. Lha nyapa to Abu Bakar? Maca Quran kok lirih men ora nek sing krungu. Lah nggih wong Quran iku barang suci. Lek kula eber-eber kula banter-banter ngono sing kotor-kotor bareng melok ngrungokno lak ngesakne Qurane dhewe. Kira-kira sing bener pundi? Ben. Bener kabeh, tapi jadi gak bener kabeh. Selama munculnya pilihan itu tadi karepe dhewe. Akhirnya terus mudi, Kanjeng Nabi jawab, Umar, kowe lek maca Quran aja banter-banter, sing lirih ae. Abu Bakar, kowe lek maca Quran aja lirih-lirih sing banter. Maknane apa? Ngamal sing bener kuwi duduk ngamal sing nganggo karepmu. Tapi ngamal sing bener iku ngamal sing nganggo karepe nabi. Ngoten lho sakjane. Lah niku pancen ya abot. Wong pancen nafsu niku mesti njaluk bagian niku wau. Nafsu niku selalu njaluk bagian. Lah kok kabeh-kabeh guru lah. Saat kita ngaji soal ini banyak tuduhan, banyak bahwa alam thariqah itu adalah feodalisme terselubung. Lewatan ini ku pak kemarai Islam ni ku mundur mergo nek kiai sing modal torekoh sembarang pak yai Gitu nggih. Dan iki ora soal golek maju mundur, Mas. Iki golek keselamatan dunia akhirat enek sing tanggung jawab nalika sok ning akhirat didangu Allah. Nek kowe sing mbok pikir-pikir soal ning dunia, wong jenenge maju mundur iku kaya sepur sulit ditebak. Sepur iki lho, maju karo mundur bedane napa? Maju karo mundur delok tujuane. Lek tujuane ning Surabaya, berangkatnya kok Blitar, kok moro ning Malang itu ya maju. Ya berangkatnya kok Blitar, tujuane Surabaya, lah kok moro ning Tulungagung Trenggalek ya mundur. Tani ngoten. Lah saiki kowe aja kesusu nuduh. Pareko iku maju apa mundur aja kesusu nuduh dhisik. Ayo dipadakno dhisik, tujuane arep ning ndi? Tujuannya arep ning ndi? Apa tujuan jubiar dunia? Apa tujuan selamat dunia akhirat? Lek tujuannya selamat dunia akhirat, ya mana tuntunannya sing duwe dunia akhirat? Sapa tuntunannya sing duwe dunia akhirat? Allah. Nah komunikasi karo Allah sulit, mergo Allah maha tinggi, maha ini. Allah nurun ke Rasul. Pedomane jelas Quran hadis. Lah guru tarekah, mursyid tarekah itu pada hakikatnya adalah instruktur untuk penyelenggaraan Quran hadis itu. Bukan kok gawe-gawe. Paham lho ya? Jadi jenengan ojo kesusu melu-melu nuduh. Tarekah terjadi kemunduran. Ya saiki jajal. Apa lek gak melu tarekah terus maju? Nyatane gak melu tarekah malah ruwet bidro tukaran mbek bojone. Gitu lho, krono sembarang kalian ditimbang nganggo akal. Lagi malah ruwet lho ya, jenenge akal iku anggere wong duwe akal. Akhire akale wong siji-siji tabrakan dewi-dewi. Lah nek duwe mursyid lak penak. Kaya niku wau nuwun sewu sahabat Umar kali sahabat Abu Bakar lek diterusno lak iso dadi partai. Sing Umar duwe partai banter, sing Abu Bakar partai liri. Gitu lho nggih. Lah tabrakan to niku. Sing kita mbira Quran kudu dibanter lho. Mergo iki barang suci kudu diumum-umum lho. Sing kotor-kotor ben resik sing jare Abu Bakar ora. Quran kudu dilirik lho iku mergo barang berharga aja diabar-abar. Lah iki terus sik-sik gendhe terus to nggih. Lah ternyata sing penting ora soal pilihan yang itu. Soal maju dan tidak maju itu enggak jadi soal. Sing penting bagaimana kamu ketika maju ya selamat, nalika mundur selamat lah ngoten. Nah niku ta sing penting. Islam pada hakikatnya bukan mengajak menang dan kalah. Islam itu ngajak nyelametno. Jenenge mohon aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya apa? Aktif menyelamatkan. Sopo sing diselametno ya sapa wae sing pengin selamat. Lah selamat iku bagiane sapa? Ya bagiane sapa-sapa. Sing maju ya tidak selamat, sing mundur tidak selamat. Jadi lah Islam dimana nih menang. Ya terus akhirnya Islam mudun dari ideologi terus tarung terus pada minggu. Kadang-kadang menggelani kunut ngunawi satrunan karo tangga ini pirang-pirang puluh tahun. Padahal itu jangan ngomong alternatif ibadah. Lagi ngoten. Hubungannya korelasi dengan soal guru. Lalu hubungannya kali soal asbab lan tajrid. Insyaallah badhe kita terusaken tengene pertemuan sing badhe dugi. Jadi saking pengawasan sing niki kesimpulane untuk memilih kapan saya asbab dan kapan saya tajrid, sing paling gampang niku lek duwe guru. Nah, sapa sing bisa dadi guru? Sing bisa dadi guru siji wong sing duwe sifat khasyatullah wedi teng Allah. Nomor loro menurut kriteriane si Umul Barohim dipundhawuhaken nomor siji wong sing iso dadi guru mursyid iso nuntun murid sing tenan nggih niku wong sing duwe nuril basirah. Nomor loro napa zuhud anid dunya. Nomor telu welas dhateng wong fakir miskin. Nomor sekawan gelem telaten melasi nyantuni wong mukmin sing dhaif-dhaif imane dididik sampai dadi mukmin sing kuat. Lah niki saged dipanggihke insyaallah niku saged didadekke komandan sing nuntun lakon rohani kula panjenengan donya ngantos dumugi akhirat. Kula kinten cekap semanten. Moga kita tutupkan di donga sesarengan Al-Fatihah. Hmm.